amanah itu apa? Amanah ada nilai tuntutan tanggung jawab yang perlu dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang miskin nanti akan ditanya oleh Allah, bagaimana engkau dengan kemiskinanmu? Semakin patuhkah kepadaku? Semakin dekatkah kepadaku? Bersabarkah dirimu? Akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan beruntunglah orang yang diberi amanah kemiskinan tidak mempengaruhi kedekatannya kepada Allah, malah semakin dekat ia akan menjadi orang yang beruntung. Yang kaya juga pun ditanya oleh Allah, bagaimana dengan kekayaanmu? Apakah engkau bersyukur kepadaku ataukah sebaliknya menjadi orang yang sombong dengan kekayaan, menjadi orang yang congkak, berfoya-foya, bermegah-megah dengan kekayaan? Semuanya akan dimintain tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga yang diberi sehat oleh Allah. Kamu pakai apa sehatmu itu? Matamu yang sehat itu berapa kali melihat Al-Qur'an sehari? Mulutmu yang sehat itu berapa kali membaca Al-Qur'an sehari? Terus akan ditanya terus oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga yang sakit. Orang yang sakit, sakit ternyata amanah dari Allah, sehingga akan ditanya oleh Allah, di saat kau sakit bagaimana, sabar ataukah tidak? Atau jangan-jangan kau banyak mengeluh, banyak menggerutu, sehingga banyak orang yang karena sakit seharusnya terangkat derajatnya, gara-gara banyak mengeluh, banyak menggerutu, tidak sabar, nilainya rendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga disebutkan betapa banyak para kekasih Allah Subhanahu wa taala menjadi mati syahid di atas ranjangnya. Bagaimana di atas ranjangnya bisa dikatakan syahid? Ya, dia berperang melawan penyakitnya dengan cara tetap husnudzon kepada Allah, baik prasangka, sabar, salatnya rajin, zikirnya banyak, sehingga karena penyakitnya sangat ganas menjadikan dia pun harus terenggut nyawanya, akan tapi terenggut nyawanya dalam keadaan syahid di hadapan Allah. Kenapa? Dia berperang dengan penyakitnya, berhusnudzon, berprasangka baik kepada Allah, sehingga apa? Walaupun dia sakit memaksa sholat di atas ranjang, sehingga sering berkata, cucu, cucu mana anakku, tolong si bimbing saya untuk ngambil wudhu. Jadi ada orang sholat masih ingat wudhu. Bimbing nih, bangunin kakek, bangunin abah nih, abah pengen sholat. Ada orang kayak gitu. Ini adalah ahli syahid di dunia, orang tua kamu. Atau sebaliknya, dengan sakitnya malah dia menjadi orang yang congkak, oh capek, marah-marah terus, keluarganya dimarah-marahin, wah ini musibah ini. Maka bagaimana biar kita menjadi mulia dengan amanah tersebut? Ya tergantung kita menyikapi amanah tersebut seperti apa. Nilai kemuliaan seseorang di saat diberi amanah oleh Allah tergantung dia menyikapinya seperti apa. Kalau yang miskin disikapi dengan sabar, terus tetap menjadi dekat kepada Allah, mulia dengan kemiskinannya. Yang kaya raya jika dia sikapi dengan syukur, menjadi ahli ibadah, memperbanyak kemanfaatan-kemanfaatan kepada orang lain, fakir miskin yatim piatu pun diperhatikan, mulia dengan kekayaannya. Sama yang sembuh pun yang sehat, jika ia adalah orang yang memperhatikan akan urusan anggota tubuhnya untuk selalu berkiprah ibadah di hadapan Allah, maka dia akan mulia dengan kesehatannya. Maka mulai sekarang para orang tua kami, belajarlah kita menjadi orang yang amanah dengan ketentuan Allah mulai dari sekarang, agar supaya terwujud makna sabar dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Belajar mulai sekarang. Kita ini berada di posisi mana sekarang? Yang sakit belajar sabar. Jangan banyak ngeluh. Kalau lagi sakit nangis kepada Allah, astagfirullah ya Allah sakit sekali ya Allah. Nangis kepada Allah, jangan ngeluh. Atau ada orang sakit marah-marah, ini sakit marah-marah ke istrinya, marah-marah ke suaminya, enggak. Kalau lagi sakit-sakitnya anda nangis, ya Allah sakit sekali, nangis kepada Allah. Kemuliaan ini bapak. Atau barangkali lagi tertimpa masalah cobaan bapak ibu, barangkali, oh ya Allah ini cobaan gede sekali. Kemarin mobil hilang, barangkali setelah itu motor, setelah itu anak masuk rumah sakit, bagaimana? Jangan banyak menggerutu, tapi kembali, ya Allah beri aku kesabaran ya Allah, kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita menyikapi seperti itu para orang tua kami, maka sungguh derajat kita akan naik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang tadinya dia ahli surga, barangkali ahli surga yang hanya satu surga pertama, karena kesabarannya di dalam urusan cobaan dari Allah, akhirnya naik langsung surga ketujuh. Makanya dari sini, untuk menjadi orang yang amanah, mulai sekarang belajarlah untuk bersyukur dan bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hakikatnya orang di dunia ini memang ya ujian. Dan Rasulullah itu membanggakan mereka-mereka itu, orang-orang yang amanah, ahli iman yang amanah itu dibanggakan oleh Rasulullah dengan kalimat Nabi Muhammad SAW, ajibtu an amril mu'min, aku itu kagum dengan urusannya ahli iman. In asobat husarra fasyakar, kalau dia itu dikasih kemudahan oleh Allah, kaya raya, haja-hajanya dikabul oleh Allah, ujiannya pun terselesaikan, cobaannya terselesaikan oleh Allah, bagaimana? Fasyakar, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu Nabi Muhammad kagum, wa idza asabathu dharra fasabar, kalau tertimpa itu orang-orang ahli iman itu ujian, sakit, melarat, kemiskinan, fasabar, dia bersabar. Rasulullah kagum orang tua kami. Makanya ahli iman itu antara syukur sama sabar, sabar syukur. Yang susah sabar, yang dikasih kelapangan syukur. Maka yuk kita jadikan apa yang sudah menjadi ketentuan Allah ini, kita sikapi dengan amanah, sehingga bisa membuahkan syukur dan sabar.